sampean tak critani beberapa perilaku dewa ngalib. Niki sing kula gadah sanad, kula gadah kitab Hilyatul Aulia. Kitab Hilyah itu induknya Ihya. Ihya-nya Imam Ghazali itu dia sampai bisa ngarang Ihya itu menginduk kitab karang tahun 300 ini Hilyatul Aulia. Hilyatul Aulia dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asfihan. Nama kitab napa jenenge Kutil Qulub. Nggih sin napa Kutil Qulub dikarang Abu Thalib napa Al-Makki. Riyen ulama iku mesti khilaf. Misalnya ana ulama jenis Mustafa iku ana maling ngombe oplosan mati. Cara Mustafa ora gelem nyolati, mergo nak nyolati kok dadi siar. Ana kiai kok nyolati wong mati. Ngombe napa? Oplosan. Kulo genate ngalami ngoten. Ana wong mati bunuh diri kabeh wong ngrawani nyolati. Waduh, beda desa pisan. Bingung kabeh. Beda desa. Sing wani nyolati malah wong alim-alim tok. Bejo lah akhire malah. Kok wong awame ora wani. Begini ceritanya iki kalau dalam hadis Nabi. Mancen Nabi ku hebat tenan. Mancen Nabi ne wong akeh. Ada orang itu punya utang 2 dinar. 2 dinar itu berarti kan kalau 1 dinar itu 4 gram, 4,2 gram. Ya, pokoknya 1 dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau 2 dinar itu 8,4. Ya sekitar anggap 8 gram, nak 1 gram itu 300.000 ping 8. Berarti pinten? 2.400.000 sih. 2.400.000. Nah, Nabi ku pancen yo seni. Ya. Mulane kayak kudu hormat bagi kiai alim. Piye wae adat nang Indonesia ku anut Nabi awal-awale. Nabi rawuh ini. Apa orang ini punya utang? Kata Nabi, kata orang-orang, "Naam ya Rasulullah alaihi dinar." Dia punya utang 2 dinar. Dia langsung balik kanan. Enggak mau nyolati. Mbah Nabi nak ambil utang soalnya ras cocok pol. Mau Nabi ra cocok umat utange do akeh-akeh, nah Nabi cocok malah repot to nggih. Nabi langsung balik kanan. Tapi Nabi itu unik, ketika mau meninggalkan jenazah tadi itu Nabi sempat ngendikan dan itu mutawatir. Sallu ala sahibikum, cung kowe nyolati wae, aku ora usah. Sallu ala sahibikum, kowe nyolati wae, tapi aku ora usah. Ya Nabi pulang, kundur. Ditututi mbek Qatadah. Qatadah itu seorang sahabat, "Ya Rasulullah, huma alayya." Utang itu tanggungan saya. Jadi mayit itu terbebas karena itu tanggungan saya. Padahal Qatadah ini ndak warisnya orang lain. Pokoknya Qatadah. Nabi balik lagi. Mau nyolati karena utangnya sudah mau tanggung. Makanya kalau adat di Kiai Jawa itu kalau orang mati dilepas kan mesti sing gak ada utang kan ngebrokno, tapi nak misale berat kan nageh napa ahli waris. Itu bagus karena Nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayat kan Nabi ora kersa napa nyolati. Tapi elek ning Jawa ku sitok. Nak gak ada utang ibrokno kuwi, gue semune nggih usaha sing utangi. Lah iku semare kasus kan iku. Semune nggih banter sing utangi to ora? Sing utangi meneng ae malah sing buanter ku. Sekarang ndak artinya begini. Terus Nabi setelah dua hari Qatadah dipanggil. Ya Qatadah, apa kamu sudah nyaur utangnya orang mayit kemarin? Belum ya Rasulullah. Mandikman, kata Nabi, mandikman saya melihat dia masih dibakar api. Terus Qatadah, ya Qatadah, sahur sekarang, engkowe sing muni nanggung. Ya Rasulullah, ya sekarang pulang dia. Pulang terus disaur, dingentikan al-ana barida jildu. Sekarang kulite mayit iku wis adem. Lah eleke ning Jawa nek ana mayit diutang ditagih seminggu ora etis, lagi mati seminggu kok mbakas utang. Jare ngenteni setahun, tambah suwe panase. Pas kudune nek pancen keluarga iku sayang tenan, pokoke hari kedua, hari pertama wis pokoke langsung diselesaikan. Aja nganggo etika tenan gak etis lagi mati mbakas utang ora oleh. Nah itu Nabi. Sekarang era sahabat, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir itu murid paling alim jenis Muhammad bin Munkadir. Ini yang sering dikutip I'anatul Thalibin. Muhammad bin Munkadir itu tabi'in yang paling sering dikutip I'anatul Thalibin. Itu kebalikan dari apa yang dilakukan Nabi, tidak salah. Mulanya orang wong tidak muni-muni sidik-sidik sunnah Rasul, rak roh ulama di bang kowe. Jabir itu ada orang mati, atau Muhammad bin Munkadir. Kalau mati ini ngombe oplosan, ya sholat. Bok mati ini bunuh diri gak sholat. Nah teng beri adat yang mati bunuh diri udah nyolati buatan. Adat teng kawasan beri sholat ya. Pelosan sholat. Mustafa yang muni sholat tuh. Yo cocok Mustafa. Berarti gak khawarit ya. Sholat. Lalu itu kalau saya apal, TK itu saya apal teng gitu. Ketika Muhammad bin Munkadir ditanya, ini orang mati tidak benar dan orang ini seumur umurnya fasik. Kenapa engkau sesoleh engkau mensolati dia? Kalau saya apal TK, memang kalau apalkan karena saya haru. Saksi nengatan. Inni astahi minallah. Ayya alama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqih.